bisa turun hujan, bisa menghidupkan sebuah peradaban, bisa menghidupkan dan bisa mematikan, bisa menyembuhkan dan bisa memberi penyakit. Ini semua datang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang di mana ketika menyikapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hambanya yang bersyukur. Bersyukur dengan keimanan kepada Allah, dan ada pula hamba-hambanya yang kufur, yang mereka meninggalkan. Naam. Mereka lupa, mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau peduli terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bahkan terkadang mereka tidak segan-segan untuk mengakui bahwa semua apa dari kesuksesan yang aku peroleh, yang aku raih, ini berkat hasil kerja kerasku. Tidak pernah dia menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tidak pernah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala yang punya andil besar. Bahkan itu adalah takdir Allah, kehendak Allah. Dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Tapi dia tidak pernah mengingat itu. Inilah hamba-hamba yang kufur. Maka ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk belajar mengenal Rabb-nya, untuk belajar mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terbuka hatinya menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, terbuka hatinya menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, di mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan mencari keridhaan Allah. Tidak lain melainkan mencari keridhaan Allah. Mencari keberkahan dalam kehidupan mereka dengan cara jalan-jalan yang syar'i. Semua mencari keberkahan, mencari barakah. Semua menginginkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Tapi keberkahan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mau bersyukur. Hidupnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berilmu dan beramal. Dan dia juga bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya. Maka ini juga orang yang termasuk dalam enam lingkaran daripada orang-orang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang kufur, ada orang yang bersyukur. Dan juga di antara orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka betul-betul peduli terhadap agama yang mulia ini. Betul-betul peduli terhadap agama Allah. Agama yang bisa membawanya ke sebuah tempat yang semua tempat ini dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, yaitu syurga, yaitu jannah. Semua umat manusia mereka berangan-angan ingin masuk syurga. Bahkan mereka di dalam agama mereka masing-masing mendoktrinkan pada umatnya, kita pasti akan masuk syurga. Akan tetapi perbedaannya adalah perbedaan yang mencocoki, jalan yang mencocoki rasio akal sehat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak lain dan tidak bukan jalan itu ada di jalan Islam. Menempuh jalan untuk menuju syurga melalui syariat-syariat agama yang mulia ini. Bayangkan ikhwani fitin rahimani rahimakumullah. Di dalam Islam adanya al-jaza, adanya balasan dari setiap amalan yang dilakukan. Berbeda dengan orang-orang kufar, di mana mereka menjadikan, mendoktrinkan umatnya bahwasanya mereka beragama dengan akal dan perasaan mereka, sehingga mereka mendoktrinkan umatnya, siapa yang beragama dengan agama ini maka dia pasti masuk surga tanpa ada syariat, tanpa ada syariat yang berlaku di dalamnya. Apapun engkau perbuat selama engkau beriman, meyakini agama ini adalah agama yang hak, maka engkau masuk jannah. Maka oleh karena itu harusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi dirinya, kalau seandainya agamamu sudah memastikan dirimu masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, untuk apa engkau berlama-lama hidup? Untuk apa engkau berlama-lama hidup di kehidupan dunia yang fana ini? Bukankah engkau dalam keadaan dunia, hidup di dunia, terkadang engkau tertawa, terkadang engkau menangis, dalam keadaan menangis perkara yang tidak engkau sukai? Bukankah di kehidupan dunia ini engkau kadang sukses, engkau kadang menerima laba, terkadang engkau merugi, dan kerugian adalah perkara yang engkau benci? Kenapa engkau bertahan di dalam kehidupan dunia ini jika engkau memastikan orang-orang yang mengikuti agamamu yang berdiri di atas akal dan perasaan yang tidak memiliki syariat, maka dipastikan sudah masuk dalam jannahnya Allah. Agama yang seolah-olah tidak memiliki ibtila, ujian. Mereka jadikan dunia ini bebas selama yang penting beriman saja. Mereka mau melakukan maksiat, silahkan, yang penting beriman. Mereka melakukan kejahatan, silahkan, yang penting beriman. Kalau demikian, untuk apa berlama-lama hidup di dunia? Bunuh saja dirimu. Bukankah dalam agama menyatakan kau akan masuk surga? Nah, maka berbeda dengan Islam. Agama yang diterima dengan akal sehat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang melakukan kebaikan daripada amal saleh, dia pasti akan mendapat balasannya. Seseorang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kejelekan, yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan balasannya. Ini bentuk keadilan, ini bentuk sebuah syariat yang diterima. Bukankah dalam urusan dunia saja, ketika engkau menjadi seorang pimpinan, engkau akan memberikan gaji, memberikan upah, bahkan bonus kepada pegawaimu yang rajin, yang pandai, yang hebat. Tapi terkadang engkau akan memecat, memberhentikan, atau akan memarahi pekerjamu yang salah, yang keliru. Lalu bagaimana dengan agama yang mulia ini? Bagaimana dengan engkau beragama? Orang yang salah tetap tidak ada urusannya dengan syariat. Orang yang benar apalagi tidak ada urusannya dengan syariat. Bebas, inilah agama di luar Islam. Intinya selama meyakini agama itu adalah agama yang benar. Tapi berbeda dengan Islam. Orang yang bersalah akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebenaran akan mendapat jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi spesial, yang menjadi utama agama yang mulia ini adalah kaidah, inilah sebuah kaidah keadilan yang pasti difahami oleh semua manusia. Orang yang benar akan mendapat pahala, akan mendapat ganjaran yang baik. Orang yang salah, akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sehingga kata para ulama, dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian bagi para hamba-hamba yang ada di dunia ini. Sehingga seseorang ketika berada di dunia ini, dia harus mencari kebenaran, bukan menganggap remeh kebenaran. Dia harus mencari jalan syurga, dia harus mencari jalan jannah, bukan mencari sembarang jalan sesuka dengan akal dan hawa nafsunya. Nah, tapi dia betul-betul harus selamat daripada fitnah, selamat daripada godaan, selamat daripada nampi budaya. Nah, yang menjadi spesial, yang menjadi begitu indah agama Islam ini, barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan seseorang yang melakukan satu kebaikan itu akan dibalas minimal 10 pahala, 10 ganjaran sebagaimana satu kebaikan yang dilakukan. Berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan, dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diiqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika dia melakukan satu kesalahan, satu kesalahan itulah yang dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi masya Allah, seorang melakukan satu kebaikan, minimal 10 pahala dia sudah dapat. Orang yang melakukan kesalahan dari kalangan kaum muslimin, dia melakukan satu kesalahan, Allah hanya mengikut, membalas, mengganjar sesuai dengan satu kesalahan yang dilakukan, tidak 10. Inilah keutamaan agama Islam. Inilah kemudahan yang didapat oleh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala tahu hambanya itu adalah hamba yang lemah, hambanya itu adalah hamba yang sering melakukan kesalahan, sehingga butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mungkin akan mampu berdiri dengan sendirinya tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menolong dengan cara yang demikian. Man ja'a bil hasana fa ajruhu mithluha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka fa'ajruhu asharatu mislah, maka balasannya 10 kebaikan daripada satu kebaikan yang dilakukan tersebut. Demikian pula orang yang mendatangi manusia dengan kejelekan, ataupun dia membawa satu kejelekan, Allah hanya membalas sesuai dengan kejelekan yang dilakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan agama Islam. Dan ada satu keutamaan lagi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini insyaallah, yaitu terkait dengan perkara taubat. Perkara taubat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, manusia itu mereka adalah orang-orang yang pasti jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada lupa. Sehingga pernah kami sampaikan bahwasanya kenapa manusia disebut dengan al-insan, itu diambil dari kata an-nisyan, dari kata lupa, artinya lupa. Sehingga manusia dikatakan al-insan disebabkan karena mereka memiliki sifat yang lemah, yaitu sifat pelupa, lupa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai pengingat bagi al-insan, sebagai pengingat bagi manusia yang selalu terjatuh kepada kelupaan, kealpaan, sehingga mereka terbawa kepada dosa, kepada kesalahan. Nah, maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, melalui agama yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Sebagaimana dikatakan di dalam enam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Setiap keturunan Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar bagi mereka yang melakukan kesalahan dengan sebuah amalan yang mulia, yaitu amalan taubat. Maka berkaitan dengan amalan yang mulia yaitu amalan taubat ini, kami ambilkan ataupun kami ambil dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kajian kita pada kesempatan na'am hari ini, pada surat At-Tahrim ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, mengampuni dosa-dosa kalian. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kalian ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, memanggil orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah. Allah tidak membiarkan orang-orang yang nisyan tadi. Allah tidak membiarkan orang-orang yang melakukan kesalahan tadi, karena itu memang sifat manusia. Tapi Allah ingatkan dengan sebuah amalan yang mulia untuk kembali dari kesalahan tersebut dengan taubatan nasuha. Allah panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil keumuman manusia, ya ayyuhan nas. Di ayat ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Mereka yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman yang sudah mengenal Rabb-nya, yang sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Sebagai zat yang senantiasa merahmati mereka. Nah, sehingga Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil mereka dengan sebuah amalan yang akan kita bacakan faidah dari amalan taubat ini dari para ulama. Allah panggil mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang membuat amalan taubat ini begitu menjadi perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan taubat ini amalan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya? Maka kami akan menukil ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarij As-Salikin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, walau lam takun taubah ahabul asyai ilaih, seandainya taubat bukan merupakan sesuatu yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, lamma btala bidzambi akramul khalq alaih, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hamba-hamba yang paling mulia dengan dosa. Faedah yang pertama terkait dengan amalan taubat. Rupanya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, amalan taubat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amalan yang namanya taubat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil, memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini disebabkan amalan taubat, amalan yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah memanggil, hey, ini amalan yang aku cintai, datangi, raihlah. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Allah tidak mencintai amalan taubat ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan dosa. Dengan dosa, barakallahu fikum. Siapa makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya para anbiya. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika melakukan sebuah kesalahan, akan tetapi beliau ataupun Nabi Adam alaihissalatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Berbeda dengan sebuah makhluk Allah yang bernama iblis la'natullah alaih, dia melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengambil taubat. Dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Adam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang nabi, Abul Anbiya. Ataupun na'am Bani Adam, kita keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah lebih memilih Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang memilih meraih amalan taubat dibandingkan iblis la'natullah alaihi yang dia tidak memilih amalan taubat. Allah muliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak anaknya untuk bersama-sama mengarungi bahtera dengan perahu yang telah disiapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tapi anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka pula kepada kedua orang tuanya, kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya tidak memilih amalan taubat, tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mengikuti anaknya, tapi terus istiqamah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah arahkan. Demikian pula manusia yang terbaik setelah na'am Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ini adalah orang-orang yang sebelum berislam mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan berbagai macam kesalahan, dari dosa-dosa besar bahkan dosa-dosa kekufuran. Tapi mereka meraih, mengejar amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan taubat. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Para sahabat yang dulu paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dulu ingin hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sudah mempersiapkan pedangnya, hendak membunuh menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengambil amalan taubat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan taubatan nasuha. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat yang mulia ini dulu juga termasuk bersama sahabatnya Abu Jahal ikut dalam menyiksa orang-orang Islam dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang tidak memiliki kabilah yang besar, bahkan juga dari kalangan-kalangan budak yang mereka masuk dalam Islam. Dan tidak hanya itu, barakallahu fikum, Umar bin Khattab di detik-detik menjelang pertaubatannya, beliau sedang mempersiapkan diri hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Islam telah menyentuh dirinya, ketika Islam telah mengetuk hatinya, dia jatuh dan dia memeluk amalan taubat. Sehingga Allah muliakan makhluk yang mulia ini. Allah jadikan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang mulia, yang mana kita kenang sampai akhir zaman nanti sebagai seorang sahabat yang mulia, sebagai seorang sahabat yang na'am bersemangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala abad dalam berislam. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fal mahabbatuhu litaubah 'abdihi ibtilahu bidzamb. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat, yakni terhadap taubat hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan dosa. Orang yang diuji dengan dosa, barakallahu fikum, yang terjatuh kepada dosa, justru dia orang yang sudah masuk kepada pintu yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terjatuh kepada dosa, kemudian dia membuka pintu taubat, maka Allah segera merangkulnya, menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang terjatuh kepada dosa, tapi dia tidak mau membuka yang namanya pintu taubat. Dia terus terjatuh ke dalam dosa yang dia lakukan selama ini. Maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alladhi yujibu wuqu'i mahbubihi min at-taubah. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan karena kecintaan Allah terhadap taubat hambanya lah, maka Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dengan dosa agar hamba itu melakukan sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat. Inilah tujuan ibtila. Tujuan Allah berikan ujian, tujuan Allah berikan cobaan bagi hamba-hambanya agar hambanya bertaubat, agar terbuka jalan untuk meraih pintu taubat, pintu yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai, pintu yang Allah Subhanahu wa taala sangat na'am kehendaki hambanya meraih masuk dalam amalan tersebut, agar kita disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintai dirimu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati dirimu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing dirimu ketika engkau terus mengingat amalan taubat kepada Allah, ketika engkau beramal yang sesuai amalan taubat di sisi Allah. Allah akan terus dekatkan dirimu dengan dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan amalan taubat, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Allah jauhkan mereka dari kasih sayang Allah. Allah biarkan mereka terus terjatuh kepada kubangan dosa, sehingga tidak ada lagi rasa dalam hatinya seolah-olah yang namanya dosa itu sebagai sudah menjadi kebutuhan hidup. Bayangkan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah tinggalkan manusia yang seperti ini, seolah-olah kalau dia tidak melakukan dosa ini, dia tidak bisa hidup. Gelisah hidupnya, gelisah naam apa yang dia rasakannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mungkin tergambarkan kepada kita, mereka yang masih belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari mereka para pecandu narkoba, lihatlah bagaimana butuhnya dia pada barang haram ini. Sudah menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau dia tidak memakai barang haram ini, ya, seperti tidak percaya diri hidupnya. Seperti ada yang kurang dalam benaknya. Seperti ada yang kurang menghiasi kehidupannya. Sehingga bayangkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari dia harus mencari. Barang tersebut harus masuk ke dalam tubuhnya. Apapun dia usahakan, apapun dia cari. Bahkan sampai dari sebuah maksiat, sebuah dosa, dia melangkah kepada dosa yang berikutnya. Justru dia melangkah kepada dosa berikutnya. Ketika dia tidak memiliki uang untuk na'am membeli barang haram itu, dia kemudian mencari, mencuri barang harta dari kedua orang tuanya, menjual barang dari harta kedua orang tuanya, atau bahkan tidak segan-segan dia mengambil, merampok ya, harta benda orang lain agar dia mampu untuk bisa mengonsumsi barang haram itu. Ketika seorang hamba tidak mau bertekad kuat untuk meraih yang namanya tobat, Allah terus hinakan dia. Allah jadikan dia budak syaitan. Apa yang syaitan bisikkan kepada telinganya, terus dia ikuti. Apa yang hawa nafsunya ajak, terus dia sambut. Tidak ada filter lagi dalam hatinya. Tidak ada penyaring lagi dalam hatinya. Tidak ada lagi syariat di dalam hatinya. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dalam keadaan mereka tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang selama ini begitu banyak pengorbanannya, jasanya kepada anaknya, hidup dan mati dia pertaruhkan demi kasih sayang kepada sang anak. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari demi hari sang anak selalu menyakiti hati kedua orang tuanya. Seolah orang-orang kedua orang tuanya itu seperti orang yang ya, jangankan orang yang naik, seperti orang yang tidak dianggap. Dia tinggikan suaranya di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya. Ketika diperintah dia tidak memperdulikannya, dia lebih memilih bersama teman-temannya yang lain. Dianggap orang tuanya seperti sebuah na'am alat yang hanya sekedar membantu dirinya. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, dia tinggalkan kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Maka Allah tinggalkan orang yang seperti ini. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Tapi sesekali akan Allah bukakan kesadaran. Terkadang orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan buka sebuah penyesalan yang dengan penyesalan itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misal seperti seorang anak tadi yang ketika ayah dan ibunya masih hidup, dia selalu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika ayah dan ibunya telah wafat, telah meninggal dunia, baru dia tersadar. baru dia tersadar begitu besar butuhnya dia kepada kedua orang tua, begitu besar jasa kedua orang tuanya, sehingga membuat dia menangis bersedih. Dia menyesali perbuatan itu. Dan orang ini orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah penyesalan, dan kemudian dia mendekat kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka orang ini termasuk tanda-tanda orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa dia terjatuh kepada kesalahan, kemudian terus dia melakukan kesalahan demi kesalahan yang berikutnya. Karena satu maksiat, ikhwan fil din rahimakumullah, jika dia tidak sadar untuk segera bertaubat kepada Allah, maka akan terbuka pintu maksiat yang berikutnya. Ketika sudah terbuka pintu maksiat yang berikutnya, na'am, maka dia akan menjadikan maksiat itu sebagai kebutuhan hidupnya. Ketika sudah maksiat itu menjadi kebutuhan hidupnya, maka dia tidak akan mampu hidup melainkan berjalan di atas kemaksiatan, di atas dosa tersebut. Fitrah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya sudah mulai terkikis, sudah mulai kumpul, sudah mulai hilang. Hati yang Allah berikan dengan hati yang hidup sudah dia bunuh pelan-pelan sampai hati itu mati. Sampai dia tidak pernah mengenal yang namanya mana kebaikan, mana kejelekan. Subhanallah ya ikhwani. Hafizani wa hafizakum Allah. Inilah dosa. Allah akan meninggalkan orang-orang yang tidak mau bertaubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan raih mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ziyadatu mahabbatihi li'abdihi." Dan sebagai tambahan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, fa inna lit-taibina 'indahu mahabbah khassah. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertaubat mereka akan mendapatkan kecintaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah taubat yang kita ambil faedahnya dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seorang yang bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat kecintaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalan taubatnya. Kemudian ikhwani fi din rahimakumullah, faedah yang berikutnya datang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' al-fatawa. Beliau mengatakan, "Adzambu alladhi yadurru sahibahu huwa ma lam yahsul minhu taubatun." Dosa yang merugikan pelakunya adalah dosa yang pelakunya tidak bertaubat. Syekhul Islam kembali ingin mengingatkan kepada kita, orang yang tidak bertaubat itu pasti merugi. Tidak ada untungnya walaupun dia menikmati kenikmatan dunia. Contoh misal, orang yang terikat dengan amalan ribawiyah. Nikmat memang dia bisa memiliki rumah dalam keadaan dia berurusan dengan urusan ribawiyah. Dia bisa memiliki mobil, bisa memiliki motor. Ini tipuan hiasan syaitan. Dalam keadaan dia ini sebenarnya orang-orang yang merugi. Bisa jadi di suatu saat dia akan merugi dari sisi dunianya. Ketika riba itu terus membengkak. Dan tidak mungkin mampu dia bayar. Rumah yang selama ini itulah dia tinggal bertahun-tahun bersama keluarganya, tiba-tiba karena ketidakmampuannya dalam melunasi apa yang telah dia lakukan dari kerjasama dengan sebuah instansi yang menjalin hubungan ribawiyah tersebut, maka rumah itu segera disita, diambil mau ke mana dia akan tinggal. Bisa jadi Allah segerakan iqabnya. Atau bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tunda. Dan sekaligus akan Allah balas itu semua di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Dia terus terlarut dalam ribawiyah. Menikmati enaknya makan harta riba. Terus tergiur dengan ribawiyah. Dia sudah menggenggam apa yang menjadi cita-citanya. Punya rumah, punya mobil, punya motor. Naam. Tapi semua itu ditempuh dengan perkara-perkara ribawiyah. Maka dia orang yang merugi. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل خطيئة. Maka adapun jika diiringi dengan taubat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sungguh orang yang telah bertaubat keadaannya lebih baik dibandingkan sebelum terjatuh kepada kesalahan. Seorang yang terjatuh kepada kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik sebelum dia melakukan kesalahan. Ya. Itu lebih baik ketika dia sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa kita ambil contoh yang konkret. Ketika seorang, ya, kita sebut mantan narapidana, dia telah pernah melakukan pembunuhan, ya, ketika dia dihukum dan masuk dalam penjara, dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat dengan taubat dan nasuha. Maka orang ini kedudukannya lebih mulia dibandingkan sebelum dia melakukan pembunuhan. Sebelum dia melakukan kesalahan, dia itu membunuh. Dia itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat dari amalan kejelekan yang dilakukan, yaitu pembunuhan tadi. Jika dibandingkan, dia lebih mulia ketika dia telah bertaubat sebelum dia melakukan kesalahan, daripada sebelum dia melakukan kesalahan itu. Namun fenomenanya, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah perbedaan pandangan. Ya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan di sisi manusia. Terkadang orang-orang yang keluar dari penjara, yang mana sebenarnya secara zahir kita melihat sikapnya baik, bagus, menggambarkan bahwasanya dia telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat banyak daripada orang-orang menjauhi mereka. Seolah-olah mereka masih dalam keadaan hina, masih dalam keadaan tidak mulia. Bahkan ada yang ketika dia ingin melamar kerja, ketika melihat riwayatnya pernah masuk penjara, dia tidak diterima untuk melamar pada sebuah pekerjaan tersebut. Seolah-olah orang ini dikucilkan oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru memuliakan orang ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala justru memuliakan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak biarkan dia terus terjatuh kepada kehinaan. Tapi dia bertaubat dengan taubat dan nasuha. Allah jadikan dia makhluk yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terpuji dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan orang yang kembali hina. Sebagaimana anggapan orang-orang awam ketika melihat orang-orang yang telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa. Seolah-olah tidak ada pintu maaf bagi orang-orang ini. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebabkan tidak ada dukungannya dari masyarakat. Ya, terkadang yang namanya manusia, ya, karena ada sebab penolakan dari masyarakat, membuat dia kembali lagi terjatuh kepada dosa. Karena dia seolah tidak dipercaya. Ini bagi mereka yang belum memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia bertobat atas kesalahan yang dilakukan, tapi ya, dia tidak bangun itu di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga ketika masyarakat yang mengucilkan dirinya, menolak kehadiran dirinya, wah, untuk apa lagi aku berbuat baik? Masyarakat saja sudah tidak mau lagi denganku. Lebih baik aku kembali lagi menjadi penjahat. Nah, tapi berbeda dengan mereka yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal Rasulnya, sudah mengenal ilmu wal amal dari Al-Quran wa Sunnah yang dipahami oleh para salaful ummah. Ketika mereka melakukan kesalahan, dia betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, dia tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh masyarakat sekitarnya. Yang dia pedulikan adalah Allah. Yang diharapkan adalah wajah Allah. Yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah. Yang diharapkan adalah jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia optimis dalam menjalani kehidupannya di atas taubat yang sudah dia amalkan. Nah, dia berdiri di atas sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebuah kendaraan yang paling dicintai oleh Allah. Yaitu taubat an-nasuha. Dia bersemangat untuk terus menjadi manusia terbaik. Dia terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang benar. Dengan jalan sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Terkadang ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang tidak memiliki ilmu, ketika dia terjatuh kesalahan, seolah-olah amalan bid'ah itu adalah amalan yang akan menyelamatkan dari taubatnya. Tidak sedikit kita mengenal orang-orang yang masya Allah rajin sholatnya, ataupun masya Allah ya, semangat dia beribadah. Ya. Maksudnya baik, tujuannya baik, agar dia ingin dikenal sebagai orang yang baik di masyarakatnya. Tapi terkadang karena keterbatasan ilmu, tidak dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Ini juga salah. Dan ada peran syaitan ketika itu. Syaitan setelah berhasil menggoda manusia, terjatuh kepada kesalahan, dia akan terus menggoda manusia untuk terus berbuat kesalahan. Akan tetapi ketika ada peluang, manusia ini dialihkan dari kemaksiatan menuju kebidahan, maka dari situ syaitan seolah-olah menjadi penyelamat yang membawa manusia tadi yang terjatuh kepada kesalahan, dia pindahkan kepada amalan-amalan bid'ah. Justru ini lebih besar dan lebih berat pertaubatannya. Dia akan taubat itu lebih berat. Orang yang terjatuh kepada kemaksiatan itu lebih mudah untuk dia bertaubat karena dia tahu itu kesalahan. Tapi orang yang sudah masuk dalam kebid'ahan, dia terkaburkan, tersyubhati bahwasanya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena dihiasi oleh syaitan dengan amalan-amalan yang sifatnya ibadah, yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah keberhasilan dari syaitan. Sebuah keberhasilan dari iblis dan bala tentaranya mengangkat manusia dari kemaksiatan menuju kebidahan. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan seorang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, akan mendapati akan lebih bagus kedudukannya dibandingkan sebelum dia melakukan kesalahan tersebut. Maka Syekh Islam kembali menegaskan, walau kanat taubatu min kufr wal kabair, walaupun dosa yang dilakukan itu adalah dosa kekufuran dan dosa, dan dari dosa-dosa besar. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilah-milah orang yang dimuliakan karena dia hanya melakukan dosa-dosa kecil. Nah, atau orang yang berhasil taubatnya adalah orang yang hanya melakukan dosa-dosa besar. Nah, tapi ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan pada tingkat kekufuran, jika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kekufuran menuju keimanan, keislaman, dia bertaubat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini juga termasuk amalan yang mulia yang bisa mengangkat derajatnya menjadi orang yang baik, orang terbaik dibandingkan sebelum dia melakukan kesalahan. Nah, maka Syekhul Islam memberikan gambaran contoh yang konkret sekali, yang luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء. Maka sesungguhnya para sahabat terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka mendapat predikat sebaik-baik predikat, sebaik-baik makhluk setelah para nabi, para sahabat. Mereka orang yang dulunya kufur, mereka dulunya sebagai termasuk dari kalangan musyrikin, tapi ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur taubatnya, jujur keislamannya, dengan taubat dan nasuha dia memijati ya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sampai akhir zaman nanti. Bahkan tidak segan-segan Allah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap para sahabat ini. Ridho apa? Ridho dari kekufuran, dia meninggalkan kekufuran menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho beramal di atas Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kehidupan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan jujur taubatnya, dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Inilah keridhaan mereka kepada Allah, bukti jujurnya mereka na'am bertaubat kepada Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sudah ada tauladan dari kita, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa inna masaru kadzalika bi taubatihim mimma kanu alaihi min al-kufr wadh-dhunub. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat sebaik-baik makhluk setelah para nabi, yaitu sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ini disebabkan karena taubat mereka dari kekafiran dan dosa-dosa. Ini karena taubat mereka dari kekafiran dan dosa-dosa, barakallahu fikum, sehingga mereka membuat mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat yang senantiasa dulunya memerangi kaum muslimin. Banyak tokoh-tokoh yang kita kenal. Ya, seperti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau bertaubat masuk Islam ketika Fathul Makkah. Demikian pula Khalid bin Walid menjadi ya barisan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud, yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal juga bertaubat kepada Allah. Bahkan sahabat yang sudah masuk dalam Islam kemudian terjatuh kepada salah dalam keislamannya, seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau tertinggal dalam perang Tabuk. Peristiwa yang luar biasa, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tertinggalnya Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk itu disebabkan karena beliau menunda-nunda untuk bersegera mengikuti pasukan kaum muslimin ke Tabuk, karena beliau terlalaikan dengan perhiasan dunia yang ketika itu ya sedang panen kurma. Kebun-kebun kurma itu sedang banyak buahnya, sedang makin meningkat buah yang dihasilkan oleh kebun-kebun kurma tersebut, sehingga Ka'ab bin Malik ketika itu terlalaikan dengan ini semua. Sedangkan pasukan kaum muslimin sudah berangkat menuju Tabuk. dan Ka'ab bin Malik dan dengan dua orang sahabat yang lainnya pun tertinggal, tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi lihat, ketika selesai perang Tabuk, kembalinya para sahabat, ya, kemudian didapati bahwasanya Ka'ab bin Malik tidak ikut serta, maka lihatlah reaksi yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Ketika itu Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, beliau menceritakan sendiri kisahnya sebagai bentuk pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketika itu bisa saja saya berdusta. Saya mencari alasan-alasan. Karena saya seorang yang ahli debat. Saya jago dalam berdebat. Bisa saja saya mencari alasan ini dan itu. Dan pasti Nabi SAW akan mempercayai sahabatnya. Tapi Ka'ab bin Malik tahu. Rasul memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu. Allah yang tahu apa yang telah dilakukan. Apa yang sebenarnya telah dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sehingga Ka'ab bin Malik ketika menghadap Nabi SAW, ketika ditanya, apa yang membuatmu na'am tidak ikut dalam perang Tabuk? Apa alasanmu ketika tidak ikut perang Tabuk? Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak memiliki alasan ya Rasulullah. Artinya apa? Dia orang-orang munafik yang lainnya, mereka berhujah. Yang tidak ikut perang Tabuk, mereka berhujah. Ya Rasulullah, saya demikian dan demikian ya Rasulullah. Nah, dimaafkan oleh Rasul. Dibiarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, saya demikian, demikian ya Rasulullah. Khair insyaAllah. Nah, tapi Ka'ab bin Malik bisa saja melakukan yang seperti itu. Tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukannya. Ka'ab bin Malik datang di hadapan Nabi. Sambil menundukkan wajahnya, dia mengatakan, saya tidak memiliki alasan, wahai Rasulullah. Nah, maka iqab yang Allah segerakan. Ya, balasan. Ganjaran, hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia ketika itu. Kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ditahzir. Dijarah. Oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Kurang lebih 50 hari atau 40 hari. Ketika itu. Tidak diketahui seberapa lama Ka'ab bin Malik akan dijarah. Akan diperingati, ditahdir. Untuk tidak digauli, tidak diucapkan salam kepada dirinya. Tidak boleh na'am bersikap baik, berlembut-lembut terhadap Ka'ab bin Malik. Sehingga para sahabat semua meninggalkan Ka'ab bin Malik. Sebuah kesedihan yang luar biasa. Yang memang itu sudah menjadi konsekuensinya. Maka ada sedikit pelajaran yang kita ambil dari sini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ketika kita mendapat musibah, mendapat perkara ujian, ya, maka kita selalu mengingat inilah balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan. Jangan sampai, wah, kok demikian? Tidak pernah kita mengucapkan qadarullah wa syaa fa'al. Kok bisa sih kayak gini? Kok bisa sih seperti ini? Selalu itu yang kita ucapkan. Baik dalam bisa dalam hati. Tapi tidak seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mendapat ikab ini. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya dan para sahabatnya. Dan Ka'ab bin Malik berlindung dengan taubat. Sampai-sampai ketika masa pengasingan atau masa jarah, masa tahzirnya Ka'ab bin Malik. Datang sebuah utusan. Ya. Dari barisan kaum musyrikin, dari barisan orang-orang kafir, mendatangi Ka'ab bin Malik dan memberikan, menyodorkan na'am selembar surat kepada Ka'ab bin Malik. Ketika dibuka oleh Ka'ab bin Malik, mereka mengatakan bahwasanya kami mengetahui bahwasanya Muhammad dan teman-teman yang sudah mengucilkan dirimu, telah ingin meninggalkan dirimu, maka marilah bergabung bersama kami. Masya Allah. Ya. Marilah bergabung bersama kami. Merapatkan barisan bersama kami. Artinya apa? Ka'ab bin Malik ingin diajak untuk berkhianat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dibaca itu, kekuatan taubatnya Ka'ab bin Malik muncul. Surat yang dibaca, dia lipat, dia lipat, dia lipat, dia robek-robek dan dilempar ke Ka'ab. Masya Allah. Jabatan, pujian, harta dunia, kemewahan dunia sudah menunggu Ka'ab bin Malik di sebelah negeri bagian sana. Dalam keadaan posisinya sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan beliau tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tapi Ka'ab bin Malik, seorang yang Allah Subhanahu wa taala jaga keimanannya dari sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in, beliau masih berdiri di atas taubatnya, tidak goyah. Sehingga beliau mencabik-cabik surat itu, merobek-robek dan lemparnya ke api. Itulah yang dilakukan. Dan terus beliau berada di pengasingan itu. Dengan tangisan. Dengan tangisan beliau terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya. Sampai-sampai keluarganya pun, bahkan istrinya, diminta untuk menjauhi Ka'ab bin Malik. Ini sudah sungguh luar biasa. Bisa jadi tahdir yang seperti ini tanda-tanda bahwasanya Ka'ab bin Malik sudah masuk pada lingkaran kekufuran. Sampai semua orang harus meninggalkan Ka'ab bin Malik, bahkan keluarga inti, istri yang di bawah penguasaannya harus meninggalkan dirinya. Tapi Ka'ab bin Malik bersabar atas ujian ini, atas cobaan ini. Maka pada suatu hari tibalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'ab bin Malik sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapat berita yang gembira itu, Ka'ab bin Malik sangat bersuka cita. Kesabaran yang selama ini dia jaga dengan tidak berkhianat, dengan tidak berpaling dari syariat agama yang mulia, dengan tidak berpindah keimanan dari keimanan keislaman kepada kekufuran, dia bersabar atas itu semua. Barakallahu fikum, dan Allah ijabah doa-doanya, Allah kabulkan taubatnya, Allah terima taubatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengutus seorang sahabat menyampaikan berita bahwasanya Ka'ab bin Malik, engkau telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika itu dia haru, sujud syukur, menangis air matanya keluar. Barakallahu fikum. Di bawah sujud syukurnya, bahkan reaksi yang mungkin tidak mampu dia pikirkan, sampai-sampai Ka'ab bin Malik melepas gamisnya, memberikan gamisnya tersebut kepada orang yang menyampaikan berita tersebut dalam keadaan dia lupa, dia tidak memiliki baju lagi, cuma satu pakaian yang dia pakai, yang itu juga sudah dihadiahkan kepada si pemberi berita gembira tadi. Akhirnya ketika ingin bertemu dengan Nabi, dia lupa bahwasanya dia tidak pakai baju. Akhirnya dia pinjam kepada keluarganya sebuah baju. Masya Allah. Begitu bahagianya. Ketika kita tahu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu leganya ketika kita mampu bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Apakah engkau masih tetap di atas taubatmu ataukah tidak? Ataukah engkau tergiur? Nah. Ataukah taubatmu itu taubat yang palsu, taubat yang dusta, sehingga engkau meninggalkan ataupun beralih kepada maksiat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Maka inilah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, Kalau tadi kita sebutkan sahabat-sahabat yang mereka ya, sebelum berislam mereka kufur bahkan ingin membunuh Nabi SAW kemudian masuk dalam Islam. Nah, kemudian ada contoh lagi ketika para sahabat yang sudah berislam juga berada yang melakukan kesalahan, tapi mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walam yakun ma taqaddama qabla at-taubah naqsan wala aiban." Dan apa yang telah terjadi dari kesalahan-kesalahan terdahulu yang pernah dia lakukan itu tidak akan menjadi sebuah kecacatan ataupun aib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kekufuran, dosa kebidahan, dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan ketika kita bertaubat kepada Allah, ini bukan suatu aib di sisi Allah, tidak menjadi sebuah cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu semua diganti dengan kedudukan yang mulia, diganti dengan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat yang terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in sudah mengawalinya, melakukannya, beramal dengannya, dan sudah ada tauladan bagi kita untuk kita contoh, barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, apa yang membuat kita untuk tidak mau bersegera dalam bertaubat kepada Allah? Apa yang membuat kita tidak mau bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan? Apa yang membuat kita tidak bersabar dan bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan taubat adalah amalan yang paling dicintai, amalan khusus yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan taubat adalah amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Apa yang membuat kita untuk tidak bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. "Asa rabbukum an yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang khusus tadi, dengan amalan taubat yang menjadi amalan yang khusus di sisi Allah yang Allah cintai, dan Allah angkat derajat seorang yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala ayyukaffir ankum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita menunggu ya ikhwani daripada bersegera bertaubat kepada Allah? Apakah dengan pakaian kita yang bergamis? Apakah dengan lihya kita yang lebat? Apakah dengan peci kita yang senantiasa kita pakai seolah-olah kita menjadi makhluk yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa, yang sudah disucikan? La wallah, justru tanggung jawab kita lebih berat di sisi Allah. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah, perbanyaklah taubat kepada Allah, mohonlah, raihlah na'am amalan yang mulia, amalan yang besar di sisi Allah, dan haraplah sebuah na'am ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan haraplah di sisi Allah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, faedah yang besar pula untuk menggambarkan bagaimana na'am taubat yang dimaksud tadi, taubat yang mendapatkan kecintaan Allah, taubat yang mampu mengangkat derajat manusia menjadi yang lebih baik di sisi Allah. Taubat yang seperti apa? Allah katakan taubatan nasuha. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka bagaimana gambarannya taubatan nasuha? Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita kembali murojaah terkait dengan syarat yang masuk dalam daripadanya sebagai taubatan nasuha, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam al-ahkam al-fiqhiyah fi at-taharah was-shalah wal-janaiz. Nah, Ibnu Taimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di antara syarat-syarat taubat itu ada lima perkara. Ada lima perkara atau ada lima syarat. Syarat yang pertama, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlasu lillahi ta'ala bi an yaqsuda biha wajha Allah ta'ala wa thawabahu wan najata min adhabihi. Nah, syarat yang pertama, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas. Seorang itu harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang ikhlas. Bagaimana gambaran taubat yang ikhlas? Taubat yang ikhlas adalah dengan memaksudkan, dengan meniatkan, memiliki tujuan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Meraih wajah Allah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharap kesuksesan, keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanamkan dalam hati kita, barakallahu fikum, untuk menjadikan tolak ukur bahwasanya engkau sudah ikhlas dalam taubatmu. Jangan sampai engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena engkau sadar memang ini kesalahan, tapi karena ingin dilihat baik oleh orang-orang sekitar. Tidak ada harapanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa kecintaanmu ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan taubat ini. Tidak ada semangatmu untuk berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari adab-adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan niat kita, ikhlaskan tujuan kita dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, an-nadmu, yaitu menyesali. An-nadmu ala fi'l al-ma'siyah bihaitsu yahzanu ala fi'liha. Menyesali kepada perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut, na'am, dari sisi dia menangisi, dia bersedih terhadap maksiat yang dia lakukan tersebut. Ini di antara gambaran penyesalan, barakallahu fikum. Di antara bukti penyesalan ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, dia menyesali dosa tersebut dengan menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan betul-betul menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukan dari segala dosa. Dia tangisi dosa itu di hadapan Allah. Dia bersedih terhadap apa yang dia lakukan dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan ini. Dia bertobat. Dia tangisi itu di hadapan Allah. Dia tangisi itu ketika dia dalam sujud-sujudnya. Ketika dia dalam qiyamul lailnya, dalam solat malamnya, dalam solat tahajudnya, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia sudah membawa jutaan dosa di pundaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku bertaubat denganmu, ya Allah. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku menyesali perbuatan ini, ya Allah. dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka semua menangis. Naam, ketika mereka telah terbuka hatinya untuk Islam, mereka menangisi setiap perbuatan yang dulu pernah mereka lakukan untuk memusuhi, memerangi kaum muslimin. Bahkan sahabat yang mulia Amr bin Auf, sampai di titik-titik menjelang kematiannya, beliau terus menangis, barakallahu fikum, dalam keadaan beliau telah menjadi seorang sahabat Nabi. Beliau terus menangis di detik-detik menjelang kematiannya. Beliau menyesali perbuatannya dulu sebelum masuk Islam. Ketika anaknya Abdullah menanyakan kepada ayahnya apa yang membuat ayah terus menangis. Kemudian sahabat yang mulia Amr bin Auf menceritakan. Dulu ketika sebelum aku masuk Islam, aku ini orang yang sudah mempersiapkan beladiku. Sudah kuasah sangat tajam beladiku. Hendak aku tancapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak tinggal beberapa langkah lagi akan ku tancapkan beladi yang sudah sangat tajam ini ke jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau seandainya dulu aku mati, kalau seandainya ketika itu aku mati, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan aku belum membunuh, baru niat, baru persiapan, aku belum sampai membunuh, kalau seandainya ketika itu aku mati, maka annar, maka neraka lah tempatku, maka dipastikan aku masuk ke dalam neraka yang paling bawah, barakallahu fikum. Inilah yang terus ditangisi dalam keadaan beliau sudah bertaubat kepada Allah. Ini yang terus ditangisi oleh sahabat Amr bin Auf. Penyesalan yang luar biasa yang terus terngiang dalam kehidupannya dari kesalahannya dulu hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku mati ketika itu, walaupun dalam keadaan aku belum membunuh Nabi, aku sudah dipastikan masuk ke dalam keraknya neraka. Wa iyyaz billah. Ini terus yang beliau tangisi, yang beliau sesali. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tangisilah dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jangan hari ini kita melakukan kesalahan, besok kita sudah tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak pernah kita melakukan kesalahan. Hari ini kita melakukan kemaksiatan dari dosa-dosa besar, besok sudah seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa, tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan dari dosa yang pernah kita lakukan. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, inilah taubatan nasuha, penyesalan. Penyesalan yang begitu luar biasa yang itu bisa diekspresikan dengan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan Allah kita menangis. Di hadapan Allah kita membawa dosa-dosa. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, naam, pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena ini janji Allah. Karena ini janji Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini janji Allah bagi mereka yang bertaubat, menyesali kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Dan tidak hanya itu, Allah akan masukkan mereka dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syarat yang berikutnya dari syarat taubatan nasuha pada Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, al-iqla'. Al-iqla'u 'anil ma'siyah fawran. Meninggalkan maksiat secara langsung seketika. Maksudnya jangan menunda-nunda lagi. Ketika kita tahu itu maksiat kepada Allah, ketika kita tahu itu perkara-perkara yang membuat murka Allah, maka bersegeralah untuk kita meninggalkan itu semua, barakallahu fiik. Bersegeralah kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, fa in kana fi haqqillah ta'ala tarkuha in kana fi'lan muharraman. Apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak Allah, maka dia meninggalkannya, ya, apabila itu perkara yang haram, ya. Apabila itu perbuatan perkara yang haram, maka segera dia meninggalkannya. Jika itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dari larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melakukan dan kita bertaubat, maka segera kita tinggalkan perkara tersebut, jangan kita lakukan lagi, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa bayiru bi fi'liha in kanat taraka wajib. Dan bersegera untuk mengerjakannya apabila itu perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang wajib diperintahkan oleh Allah, tapi dulu kita meninggalkannya. Maka ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera untuk mengerjakan perkara yang dulu pernah kita tinggalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekarang kita sudah memahami sebuah ilmu, sebuah pengetahuan terhadap wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Lalu apa yang membuat kita untuk menunda-nunda, untuk tidak bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sholat lima waktu di masjid? Bukankah itu bagian daripada mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Bagian daripada mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita malas untuk salat lima waktu di masjid, maka bertaubatlah kepada Allah dan bersegera untuk mengganti itu semua, ya, dengan bersemangat untuk menjalankan salat lima waktu. Penting untuk kami ingatkan kembali bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau sebelum masuk Islam, beliau orang yang paling memusuhi Islam. Tapi ketika beliau berislam, beliau orang yang paling lantang untuk memandangkan keislamannya. Umar bin Khattab, orang yang paling berlantang memandangkan keislamannya. Dalam keadaan ketika itu kaum muslimin masih sembunyi-sembunyi dalam ingin memperlihatkan keislamannya. Tapi Umar bin Khattab orang yang pertama mendatangi Abu Jahal. Dia katakan bahwasanya aku telah berislam, aku telah memasuki agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berani mengumumkan, ya, di sisi Ka'bah keislamannya, sampai-sampai orang mengeroyoknya, barakallahu fikum. Tapi dihadapi dengan gagah berani oleh Umar bin Khattab. Nah, dihadapi dengan gagah berani oleh Umar bin Khattab. Dia ingin membuktikan, dulu aku meninggalkan agama ini, Dulu aku malu ingin masuk dalam agama ini. Tapi ketika aku masuk dalam agama ini dan aku berdiri di atas taubat, maka aku umumkan keislamanku di hadapan umat. Nah, aku umumkan keislamanku di hadapan kaum musyrikin. Bahwasanya Umar bin Khattab telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar bin Khattab telah berikrar tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan juga telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bersegera Tidak tunggu lama ketika dia berislam di hadapan Rasul, kembali dia dari Darul Arqam di tempat keislamannya, dia kembali ke Mekah. Seketika yang ditemui langsung Abu Jahal, orang yang paling besar permusuhannya kepada Islam sekaligus sahabat dekatnya. Dan tidak hanya itu, dia datang ke sisi Ka'bah. Dia cari yang namanya Jamil, seorang ahli gosip yang jika orang ingin tenar, sampaikan sebuah berita kepada dirinya, maka akan tenar orang itu. Umar mencari orang ini, mencari ahli gosip ini, agar dia kumandangkan bahwa Umar telah keluar daripada agama musyrikin. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dulu orang yang paling beringas, yang paling cerdas untuk ingin mencari kelemahan kaum muslimin dari berbagai macam sisi, khususnya di perang Uhud. Ketika mendapat kesempatan turunnya pasukan Rumah dari bukit Rumah, bukit Pemanah, pasukan Pemanah turun, ini kesempatan Umar untuk kesempatan Khalid bin Walid untuk membumi hanguskan Islam, untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam, Khalid bin Walid dikenal dengan orang yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan, tidak pernah merasakan yang namanya kalah dalam perang. Apakah ketika dia sebagai seorang musyrik, ketika berhasil melumpuhkan kekuatan kaum muslimin di Uhud, ataupun ketika dia masuk dalam Islam, dia justru juga berperang, berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan belum pernah mengalami yang namanya kekalahan, barakallahu fikum. Nah, dia persembahkan, dia bersegera. Dulu dia memerangi kaum muslimin dengan pedang dan kudanya. Sekarang dia balik memerangi kaum musyrikin dengan pedang dan kuda yang ada pada sisinya. Dia tinggalkan perkara yang diharamkan, dia bersegera kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-iqla. Ke ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari para sahabat-sahabat yang tidak cukup waktunya kita ceritakan kisahnya pada kesempatan ini, maka beberapa tadi sebagai pelajaran bagi kita. Tidak lupa juga Mus'ab bin Umair yang mungkin pernah kita ceritakan. Sebelum berislam, dia seorang anak orang kaya, anak kaya raya yang mendapat fasilitas yang luar biasa dari orang tuanya, yang halus kulitnya, yang selalu rapi rambutnya, yang selalu wangi pakaiannya, yang selalu bagus sandalnya, yang parfumnya ketika Mus'ab bin Umair akan tercium beberapa meter ke belakang, masih tercium parfumnya. Tapi ketika mengenal Islam, ketika perkara ini, perkara kemewahan ini menahan dia untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang tua dan saudaranya mencegah dia menarik fasilitas-fasilitas kepada dirinya, dia tidak peduli. Dia lebih baik memilih busik kulitnya yang tadinya lembut kemudian menjadi bersisi kulitnya, yang tadinya pakaiannya begitu halus, halus sutra, kemudian harus memakai pakaian yang begitu kasar dan terkadang robek, kemudian dijahit kembali robekan itu. Terkadang dia berjalan, dulu dia memakai sepatu yang paling indah, yang paling mewah, tapi sekarang terkadang dia tidak pakai sendal. Bahkan sampai-sampai Nabi menangis melihat Mus'ab, perubahan Mus'ab bin Umair. Demi apa? Demi taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dia meninggalkan semua perkara yang bisa mencegahnya dari taubat dan nasuha, dan dia kembali kepada Islam. Dia bersemangat kembali kepada Islam. Apapun itu dia jalani, asalkan dia di atas iman. Di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak sedikit pelajaran yang kita ambil dari para sahabat yang lainnya, yang memang menjadi tauladan kita, barakallahu fikum. Kemudian syarat yang berikutnya, al-azmu, atau al-azm, bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, mengulangi perbuatan dosa tersebut dalam waktu yang akan datang. Nah, ini di antara syarat taubat. Punya tekad, punya kemauan, punya perjuangan, punya kegigihan, punya semangat untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jangan sampai kembali terjatuh kepada kemaksiatan tersebut. Inilah taubatan nasuha. Inilah yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Memiliki tekad yang kuat para pelaku. Kemudian syarat yang berikutnya yang terakhir, alla takuna taubatu qabla fawati quburiha. Dan jangan sampai engkau bertaubat dalam keadaan waktu diterimanya taubat itu sudah tertutup. Taubat itu sudah tidak diterima lagi. Datang waktu-waktu taubat itu sudah tidak diterima lagi. Terlambat taubatmu. Jangan sampai kau menunda-nunda taubat. Apa di antara waktu sudah tidak terima lagi taubat? Ketika datang ajal kematian kita, taubat sudah tidak berarti. Kemudian ketika matahari terbit dari sisi barat, tanda-tanda menjelang kiamat dunia, maka taubat sudah tidak diterima lagi barakallahu fikum. Maka jangan menunda-nunda taubat. Bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kematian itu datang menghampiri kita dalam keadaan yang kita bawa adalah dosa. Yang kita bawa di hadapan Allah adalah dosa-dosa kita yang kita belum bertaubat pada dosa tersebut. Jangan sampai itu terjadi barakallahu fikum. Jangan sampai itu terjadi barakallahu fikum. Maka ketika kita terjatuh kepada kesalahan, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan yang selalu terngiang dalam benak kita. Kita ini al-insan, manusia. Terkadang kita sudah berusaha untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi kemudian kita kembali terjatuh kepada dosa tersebut. Maka bagaimana jalan keluarnya barakallahu fikum? Maka ini juga pula sudah diajarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatwa beliau. Beliau mengatakan, ketika ada seorang murid datang kepada syekhnya, sang murid bertanya kepada syekhnya, "Ya syekh, aku sudah melakukan dosa yang besar. Aku sudah melakukan dosa yang besar. Bagaimana solusinya?" Maka kata syekh, "Bertobatlah. Aku sudah bertobat, wahai syekh. Tapi kemudian aku terjatuh lagi kepada dosa tersebut. Lalu bagaimana ke solusinya?" Maka kata gurunya, "Bertobatlah. Aku juga sudah bertobat, terus bertobat. Kemudian aku terjatuh lagi. Aku bertobat, terjatuh lagi. Aku bertobat, terjatuh lagi. Sampai kapan aku harus bertobat, ya syekh?" Maka kata sang syekh, kata gurunya, yang tentunya di atas ilmu yang di atas basirah, di atas pemahaman ilmu yang kuat, kata sang syekh, "Bertobatlah sampai syaitan menangis, sampai engkau berhasil membuat syaitan menangis." Apa maksudnya? Sampai engkau terus bertobat di atas kemaksiatanmu, sampai membuat syaitan menangis. Maksudnya ketika engkau mati, ketika engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mati di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat syaitan menangis. Itulah yang membuat syaitan gagal, misinya gagal untuk menyesatkan anak manusia. Misinya gagal untuk mengajak manusia ke annar. Karena sebelum dia wafat barakallahu fikum, sebelum dia datang kematiannya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tau masan nasuha, yang selalu dia perjuangkan, yang selalu dia amalkan. Ketika dia terjatuh kepada kesalahan, ketika dia terjatuh lagi, bertaubat lagi, terjatuh lagi, bertaubat lagi, terjatuh lagi, bertaubat lagi, sampai kematianlah yang menutup kesalahannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ syaitan menangis sejadi-jadinya, barakallahu fikum, karena sudah gagal untuk menyesatkan anak manusia ini. Maka jangan pernah menyerah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Karena kita sekarang sedang bertarung. Musuh kita adalah para syaitan. Musuh kita adalah para tentara iblis. Kalau urusan dunia kita mampu berjuang, tidak mau kalah. Main bola, maunya menang. Usaha, maunya sukses. Nah, tapi ketika urusan agama, kita engkau ingin menghadap Allah. Apakah engkau ingin dalam keadaan kekalahan? Apakah engkau ingin kalah? Nah, bersemangatlah berjuang di jalan Allah. Menghadaplah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Asa rabbukum an yughfir lakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dengan taubat dan nasuha, Allah akan masukkan engkau ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kibarkanlah bendera peperangan dengan syaitan. Habisilah syaitan dengan amal taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah. Jangan mundur. Ketika kita telah memutuskan ingin menjadi pembela agama Allah, menjadi para tentara Allah, musuh kita adalah para tentara iblis la'nahullah alaih. Maka bersemangatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berjuang sebagaimana engkau berjuang ingin sukses dalam urusan duniamu. Berjuang sebagaimana engkau berjuang ingin membahagiakan keluargamu. Maka berjuanglah untuk agamamu. Berjuanglah untuk amalan-amalanmu. Berjuanglah di atas taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat syaitan menangis. Buat syaitan menangis sejadi-jadinya. Sebagaimana dia telah membuat kita menangis karena dosa-dosa kita. Maka tutuplah kehidupan kita. Tutuplah kehidupan kita dengan mengharap kepada Allah, dengan berdoa kepada kekuatan dari Allah, memohon pertolongan dari Allah, agar Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan wafat di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Inilah perjuangan kita di dunia. Inilah medan pertempuran kita di dunia. Bala tentara iblis dari kalangan jin dan manusia, mereka terus merongrong ahli sunnah wal jamaah. Mereka terus meneror ahli tauhid wal sunnah dari berbagai macam sisi, agar mereka malas untuk bertaubat kepada Allah, agar mereka merasa menyesal dengan dosa yang telah dilakukan. Agar mereka putus asa dari dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia malas untuk bertaubat kepada Allah. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Faedah yang terakhir, barakallahu fikum. Semoga faedah yang terakhir ini menjadi motivasi kekuatan besar untuk terus kita jangan menyerah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha 'asa." Kalimat asa di sini yang dilanjutkan dengan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kita artikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke jannah. Maka kata para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, juga Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kalimat asa di sini maksudnya adalah, kata Syekh bin Baz, minallahi wajibun. Ini kalimat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dirinya sendiri ya, untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dengan taubat dan nasuha. Allah mewajibkan dirinya sendiri. Artinya asal di sini pasti haram bagi Allah ketika hambanya datang dalam keadaan taubat dan nasuha di hadapannya. Haram bagi Allah untuk tidak mengampuni dosa hamba tadi. Haram bagi Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewajibkan dirinya sendiri. Barang siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka asa Rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Janji Allah itu pasti, barakallahu fikum. Allah tidak akan pernah berdusta di atas janjinya. Mustahil bagi Allah untuk berdusta di atas janjinya. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, amalan yang begitu mulia ini amalan taubat. Amalan taubat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah berikan, yang sudah jadikan alat agar diampuni dosa-dosa kita, agar diampuni dosa-dosa kita dimasukkan dalam jannah oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan, barakallahu fikum. Jangan sampai syaitan tertawa terbahak-bahak di atas jasad tubuh kita yang sudah terbaring kaku dalam keadaan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan membawa segudang dosa-dosa besar dalam keadaan kita tidak bertobat kepadanya. Syaitan akan tertawa terbahak-bahak, dia berhasil menyesatkan manusia, berhasil mengajak teman ke dalam neraka. Maka jangan sampai ini terjadi pada diri kita yang ahlus sunnah, yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih kita untuk bersemangat mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk bersemangat mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima Al-Qur'an was sunnah. Jangan sampai perjuangan kita menjadi sia-sia disebabkan diam kita mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebuah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan taubat. Amalan yang besar posisinya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba dengan dia bertobat dengan taubat dan nasuha. Amalan yang akan mengampuni, menggugurkan segala dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din wa akhwati fi dar rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sesi yang berikutnya kita akan menyambung daripada ayat ini sebagaimana tema kita pada kesempatan hari ini, dari taubat menuju syiraf. Dari taubat menuju syiraf. InsyaAllah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul tadi bisa bermanfaat bagi diri kita. Jika kita telah melakukan dosa-dosa kepada Allah, maka secepatnya kita bertobat. Semoga Allah mengampuninya. Adapun sisi kedua nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Qatada, yaitu Ustaz Rizal Medan, setelah selesai sholat zuhur, tepatnya jam 1.30. Insyaallah ceramah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Medan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama aja. Langsung aja. Nanti tahu tempatnya. Oh iya. Langsung aja. Nanti beca loh.